Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai halaman 270. Kitab Susunan Wirid dan Uraian Menghidupkan Malam, sebagai lanjutan dari sebelumnya. Telah sah riwayat tentang salat Rasulullah SAW di waktu malam, bahwa beliau mengerjakan salat mula-mula 2 rakaat yang ringan, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Kemudian senantiasalah memendekkan dengan berangsur-angsur sampai pada 13 rakaat. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan membaca dengan suara keras pada salat malam atau mensirkan membaca dengan suara kecil sampai didengar oleh dirinya sendiri saja? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kadang-kadang ia menjaharkan dan kadang-kadang ia mensirkan. Diriwayatkan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Jahni. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila engkau takut keteledor subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat saja. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib itu mengwitirkan, membuatkan ganjil salat siang hari. Maka witirkanlah, buatkanlah ganjil atas salat malam. Yang terbanyak dari apa yang sah di riwayatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat malam ialah 13 rakaat. Dibaca pada rakaat-rakaat ini, jadi wiridnya dari Al-Quran atau dari surat-surat tertentu, apa yang ringan saja. Dan adalah dalam hukum wirid ini, dekat kepada perenam yang penghabisan daripada malam. Wirid kelima, ialah perenam yang penghabisan daripada malam, yaitu waktu sahur. Berfirman Allah Ta'ala, dan di ujung malam waktu sahur, mereka mendoa memohon ampun. Surat Adz-Dzariyat ayat 18. Ada yang mengatakan, maksud dari firman tadi ialah mengerjakan sholat, karena dalam sholat itu ada istighfar, meminta ampun. Sahur adalah waktu yang mendekati terbitnya fajar, di mana fajar itu adalah waktu menyingkir malaikat malam dan datang malaikat siang. Wirid ini telah disuruh oleh Salman akan saudaranya Abu Darda radhiyallahu an. Pada malam ia mengunjunginya. Menurut suatu cerita yang panjang, di mana pada akhirnya dikatakan, tatkala datang malam, pergilah Abu Darda bangun mengerjakan sholat. Lalu berkata Salman kepadanya, tidurlah, maka tidurlah Abu Darda. Kemudian pergi lagi untuk mengerjakan sholat. Lalu berkata pula Salman, tidurlah. Lalu Abu Darda pergi tidur. Tatkala datang waktu subuh, maka berkata Salman kepada Abu Darda, bangunlah sekarang. Lalu keduanya bangun kepada pergi mengerjakan sholat. Kemudian berkata Salman kepada Abu Darda, sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, keluargamu mempunyai hak atasmu, maka serahkanlah untuk masing-masing yang berhak itu akan haknya. Yang demikian ialah bahwa istri Abu Darda menerangkan kepada Salman bahwa Abu Darda tidak tidur malam. Kemudian keduanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Benar, Salman. Inilah wirid kelima. Pada wirid ini disunatkan sahur apabila dikhawatiri akan terbit fajar. Dan tugas yang kedua wirid ini ialah salat. Apabila telah terbit fajar, maka selesailah wirid malam dan masuklah wirid siang. Lalu bangun dan mengerjakan salat dua rakaat fajar. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Dan bertasbihlah engkau memujinya di malam hari dan di waktu tenggelamnya bintang-bintang. Surat At-Tur ayat 49. Kemudian dibaca, Sahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikah. Sampai akhir ayat 18 surat Ali Imran. Kemudian dibaca, Aku mengaku dengan apa yang diakui oleh Allah bagi dirinya dan diakui oleh para malaikat dan orang-orang berilmu daripada makhluknya. Aku pertaruhkan pada Allah akan pengakuan syahadat ini dan menjadi petaruh wadiah pada sisi Allah Ta'ala bagiku. Dan aku bermohon daripadanya penjagaan sampai aku dimatikannya di atas pengakuan itu. Wahai Allah Tuhanku, kurangkanlah dengan sebab syahadat ini akan dosa dariku. Dan jadikanlah syahadat itu bagiku pada sisimu. Simpanan dan peliharalah dia bagiku. Dan mandikanlah aku di atas pengakuan itu. Sampai aku menjumpaimu dengan dia tidak bertukar sedikitpun. Itulah susunan wirid-wirid bagi para hamba Allah. Adalah mereka suka mengumpulkan bersama itu pada tiap-tiap hari antara empat perkara. Puasa, sedekah, walaupun sedikit, mengunjungi orang sakit, dan menghadiri tempat kematian. Dalam hadis tersebut, Man jama'a baina hadihil arba'i fi yaumin wufirolah. Artinya, barang siapa mengumpulkan di antara empat perkara tersebut, pada suatu hari, niscaya diampunkan dosanya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu riwayat, niscaya ia masuk surga. Kalau dilaksanakan sebagian dari itu dan ia lemah dari yang lain, dia ada bersedekah padanya suatu sedekah, walaupun dengan sebiji tamar, atau bawang, atau pecahan roti. Karena Nabi SAW bersabda, manusia itu dalam naungan sedekahnya, sehingga ditentukan nasibnya di antara manusia. Dan sabda Nabi SAW, takutlah daripada api neraka, walaupun dengan sekeping tamar. Diserahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada orang yang meminta kepadanya sebiji inab atau anggur kering. Orang itu lalu mengambilnya dan memandanglah orang-orang yang berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha satu sama lain. Maka bertanya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tuan-tuan pikir? Sesungguhnya pada sebutir inab itu berat pahala yang banyak. Mereka tidak suka menolak orang yang meminta, karena tidak menolak itu adalah termasuk akhlak Rasulullah SAW. Jadilah seorang meminta sesuatu dari Nabi SAW, lalu beliau mengatakan tidak ada. Tetapi kalau beliau tidak sanggup memberikan sesuatu, maka beliau berdiam diri. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Pada suatu hadis tersebut, jadilah anak Adam manusia dan di atas tiap-tiap sendi dari tubuhnya itu sedekah. Dan pada tubuhnya terdapat 360 sendi. Kamu suruh kepada yang baik itu sedekah. Kamu larang dari yang mungkar, itu sedekah. Tanggunganmu kepada orang yang lemah, itu sedekah. Tunjukkanmu kepada suatu jalan, itu sedekah. Dan kamu buang akan sesuatu yang menyakiti, itu sedekah. Sehingga mengingatkan kepada tasbih dan tahlil, juga sedekah. Kemudian Nabi SAW menyambung, dua rakaat duha datang kepada yang demikian itu semuanya, atau ia mengumpulkan bagimu yang demikian, itu semuanya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar. Penjelasan, berlainan mirip dengan berlainan keadaan. Ketahuilah kiranya bahwa orang yang berkehendak kepada perusahaan akhirat dan yang berjalan kepada yang akhirat, maka ia tidak terlepas dari 6 keadaan. Yaitu adalah kalanya abid atau banyak ibadahnya. Ada kalanya alim, banyak ilmunya. Ada kalanya muta'alim, masih belajar. Ada kalanya wali yang diserai kekuasaan. Ada kalanya pekerja, dan ada kalanya bertauhid, tenggelam dengan yang esa, yang maha esa, tempat meminta tanpa lainnya. Yang pertama, abid, yaitu menjuruskan dirinya kepada ibadah, tak ada sekali-kali kerjaannya yang lain. Kalau ia meninggalkan ibadah, niscaya duduklah ia sia-sia. Maka susunan miridnya ialah apa yang kami sebutkan dahulu. Ya, tak jauh selisih tugasnya dengan menghabiskan kebanyakan waktunya. Ada kalanya dengan salat atau dengan pembacaan Al-Quran atau dengan tasbih. Sesungguhnya, ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang miridnya dalam satu hari 12.000 kali tasbih. Ada yang miridnya 30.000 kali. Ada yang miridnya 100 sampai 600 rakaat dan sampai 1.000 rakaat salat. Dan yang paling sedikit dinukilkan mengenai wirid mereka dari salat itu ialah 100 rakaat sehari semalam. Dan sebagian mereka kebanyakan wiridnya adalah Al-Quran. Dan salah seorang dari mereka menghatamkan Al-Quran dalam sehari sekali. Dan diriwayatkan ada yang 2 kali dari sebagian sahabat-sahabat itu. Sebagian dari mereka ada yang menghabiskan sehari atau semalam untuk bertafakur mengenai satu ayat dari Al-Quran yang diulang-ulanginya. Adalah Karas bin Wabrah bermukim di Makkah. Ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari 70 kali, 7 kali. Karena 7 kali adalah sekali tawaf namanya. Dan pada tiap-tiap malam 70 kali, 7 kali. Dan bersama dengan itu, ia menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Maka dihitung yang demikian itu adalah 10 farsah jauhnya. Satu farsah jauhnya lebih kurang 8 km. Dan bersama dengan tiap-tiap 7 kali keliling Ka'bah itu 2 rakaat salat sunat. Maka berjumlah semuanya 260 rakaat. 2 kali khatam Al-Quran dan 10 farsah tadi. Kalau Anda bertanya, manakah yang lebih utama untuk dipergunakan waktu terbanyak dari wirid-wirid itu? Maka ketahuilah bahwa membaca Al-Quran dalam sholat yang disertai pemahaman adalah menghimpunkan semuanya, tetapi kadang-kadang sulit melaksanakannya terus-menerus. Dari itu, keutamaannya berbeda dengan berbeda keadaan seseorang. Dan tujuan dari wirid-wirid itu ialah membersihkan hati, mensucikan dan menghiaskan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, serta menjinakkan hati kepadanya. Maka hendaklah diperhatikan oleh murid itu akan hatinya. Apakah yang dilihat lebih membekas pada hatinya, maka hendaklah rajin ia mengerjakannya. Apabila ia telah merasa jemu daripadanya, maka hendaklah ia berpindah kepada yang lain. Dari itu, kami memandang lebih benar bagi kebanyakan orang yang membagi segala amalan kebajikan yang bermacam-macam itu dengan beberapa waktu, sebagaimana telah diterangkan dahulu, dan berpindah dari satu macam ke satu macam yang lain, karena jemu itu adalah perkara biasa menurut sifat manusia. Dalam pada itu, keadaan diri seseorang itu berbeda pula. Tetapi apabila telah dipahami akan pemahaman dan rahasia daripada wirid-wirid itu, maka hendaklah diikuti akan pengertiannya. Kalau mendengar tasbih umpamanya dan merasa berkesan dalam lubuk hatinya, maka hendaklah rajin mengulang-ulangi selama memperoleh kesan dari tasbih itu. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adam dan Ibrahim bin Adam mengambil dari sebagian abdal, bahwa sebagian abdal itu bangun pada suatu malam, pergi mengerjakan sholat di tepi pantai. Lalu mendengar suara keras, membaca tasbih dan tiada kelihatan seorang pun dari manusia. Lalu bertanya abdal tadi, "Siapa engkau? Aku mendengar suaramu dan tiada melihat bentukmu." Maka suara itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang diserai laut ini. Aku bertasbih akan Allah Ta'ala tadi. Siapakah namamu?" Malaikat itu menjawab, Muhal Hayail. Aku bertanya lagi, "Apakah pahalanya bagi orang yang membaca tasbih itu?" Malaikat itu menjawab, "Barang siapa membacanya 100 kali, niscaya ia tidak mati sebelum melihat tempat duduknya dalam surga atau diperlihatkan surga itu kepadanya." Tasbih itu yaitu membaca Subhanallahil Aliyyil Aliyyiddayyan, Subhanallahis Sadidil Arkan, Subhana mayyadhabu billayli wa ya'ti binnahari, Subhana man la yus'a ghiluhu sa'nun an sya'ni, Subhanallahil Hanna nil mannan, Subhanallahil musabbihu fi kulli makan. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Maha Suci Allah yang Maha Kokoh sendi-sendi ciptaannya. Maha Suci yang pergi dengan malam dan datang dengan siang. Maha Suci yang tidak disibukkan oleh suatu keadaan dari keadaan. Maha Suci Allah yang Maha Penyantun, yang melimpah-limpah nikmatnya. Maha Suci Allah yang dipujikan di seluruh tempat. Maka tasbih ini dan yang seumpama dengan tasbih ini, apabila didengar oleh seorang murid serta memperoleh kesan dalam jiwanya, maka hendaklah dibiasakan. Mana saja yang memperoleh hati pada saat padanya dan terbuka baginya kebajikan, maka hendaklah dilaksanakan dengan rajin. Kedua, orang alim yang bermanfaat ilmunya bagi manusia dengan memberi fatwa atau mengajar atau mengarang, maka susunan wiridnya berlainan daripada wirid orang abid. Orang alim itu memerlukan kepada membaca kitab-kitab, kepada mengarang dan kepada memberi faedah kepada orang lain. Dan sudah pasti ia memerlukan kepada waktu. Kalau mungkin ia menghabiskan segala waktunya untuk itu, maka itu adalah yang lebih utama dari apa yang dikerjakannya sesudah segala sholat fardu dan sunat-sunat rawatibnya atau salat sunat sebelum atau sesudah salat fardu. Dibuktikan dengan yang demikian itu oleh segala apa yang telah kami sebutkan dahulu mengenai keutamaan mengajar dan belajar pada kitab ilmu. Bagaimanakah tidak demikian? Dalam ilmu itu ada kerajinan berzikir kepada Allah Ta'ala dan diperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ilmu itu kemanfaatannya bagi manusia dan menunjukkan mereka kepada jalan akhirat. Kadang-kadang suatu masalah yang dipelajari oleh seorang pelajar dapat memperbaiki ibadah seumur hidupnya. Kalau tidak dipelajarinya, niscaya usahanya itu menjadi sia-sia. Kami maksudkan dengan ilmu yang mendahului ibadah, ialah ilmu yang menyukahkan manusia kepada akhirat dan menzuhudkan dari dunia. Atau ilmu yang menolong mereka kepada menjalani yang akhirat apabila dipelajarinya dengan maksud memperoleh pertolongan dengan ilmu itu kepada jalan akhirat. Bukan ilmu-ilmu yang menambah kesukaan kepada harta, kemegahan, dan kesukaan orang banyak. Yang lebih utama dengan ilmu itu ialah membagi-bagi juga waktunya. Kalau dihabiskannya dengan waktunya dalam menyusun ilmu yang tidak disanggupi oleh tabiat manusia, Maka seyogyalah ia menentukan waktu sesudah subuh sampai kepada terbit matahari, dengan membaca zikir-zikir dan wirid-wirid, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada wirid pertama. Dan sesudah terbit masuk matahari sampai kepada waktu duha siang hari, adalah untuk memanfaatkan ilmu itu kepada orang banyak dan mengajar. Kalau ada orang yang ingin memperoleh faedah dari ilmunya itu untuk akhirat, kalau tidak ada, maka diserahkannya waktunya itu kepada berpikir dan bertafakur mengenai apa yang sulit baginya dari ilmu-ilmu agama. Karena kebersihan hati sesudah selesai daripada zikir dan sebelum sibuk dengan kepentingan duniawi adalah amat menolong kepada pemecahan segala kesulitan. Dan dari duha siang hari sampai kepada asar untuk mengarang dan membaca, di mana tidak ditinggalkannya kecuali pada waktu makan, bersuci, mengerjakan sholat fardu, dan tidur siang sekejap waktu, kalau siang itu panjang. Dan dari asar sampai kepada kuning cahaya matahari sore, menggunakan waktunya untuk mendengar apa yang dibacakan di hadapannya, mengenai tafsir atau hadis, atau ilmu lain yang bermanfaat. Dan dari kuning cahaya matahari sore sampai kepada terbenam matahari dengan berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Maka adalah wiridnya yang pertama. Sebelum terbit matahari merupakan amalan lisan. Wiridnya yang kedua merupakan amalan hati dengan berzikir sampai kepada waktu duha. Wirid yang ketiga sampai kepada asar merupakan amalan yang keempat. Sesudah asar merupakan amalan mendengar supaya beristirahatlah mata dan tangan. Membaca dan menulis sesudah asar kadang-kadang mendatangkan mandorat kepada mata. Dan ketika menguning cahaya matahari, ia kembali kepada berzikir dengan lisan. Maka tidaklah kosong suatu bagian pun dari siang hari daripada amalan dengan anggota badan serta kehadiran dari Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena beliau membagi malam kepada tiga bagian. Sepertiga malam untuk membaca dan menyusun ilmu, yaitu yang pertama. Sepertiga malam untuk sholat, yaitu yang di tengah. Dan sepertiga lagi untuk tidur, yaitu yang penghabisan. Ini mudah dilaksanakan pada malam-malam musim dingin dan pada musim panas. Kadang-kadang tidak memungkinkan demikian, kecuali ia memperbanyak tidur pada siang hari. Tiga inilah yang kami sukai dari susunan wirid-wirid ilmu. Ketiga, pelajar. Bekerja menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berzikir dan mengerjakan sholat-sholat sunat. Caranya adalah menurut cara orang alim menyusun wiridnya. Tetapi pelajar itu bekerja memperoleh faedah dengan orang alim itu bekerja memberikan faedah. Pelajar itu bekerja membuat catatan dan menghapuskan yang salah. Sedang orang alim itu kami sebutkan dahulu. Segala apa yang telah kami sebutkan tentang kelebihan belajar dan ilmu dalam kitab ilmu menunjukkan bahwa yang demikian itu adalah lebih utama. Bahkan walaupun ia bukan pelajar, dalam pengertian ia mencatat dan menghasilkan untuk menjadi orang alim, tetapi ia adalah orang awam. Maka kunjungannya ke majelis-majelis zikir, pengajaran, dan ilmu pengetahuan adalah lebih utama daripada mengerjakan wirid-wirid yang telah kami sebutkan dahulu sesudah subuh, sesudah terbit matahari, dan waktu-waktu lainnya. Pada hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu tersebut, bahwa mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, daripada berkunjung kepada 1000 tempat kematian, dan berziarah kepada 1000 orang sakit. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu melihat kebun surga, maka bermain-mainlah di dalamnya. Lalu orang menanyakan, wahai Rasulullah, manakah kebun surga itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ialah majelis zikir. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, jikalau pahala majelis alim ulama, tempat alim ulama membahas ilmu pengetahuan, terang bagi manusia, niscaya mereka berperang untuk memperolehnya. Sehingga orang-orang yang mempunyai daerah kekuasaan akan meninggalkan daerah kekuasaannya, dan orang-orang yang mempunyai kedai tempat jualan akan meninggalkan kedainya. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya dengan mempunyai dosa seperti bukit Thamah, maka apabila ia mendengar orang alim, lalu ia takut, bertobat, dan segala dosanya, dan ia kembali ke rumahnya tanpa berdosa lagi. Dari itu, janganlah kamu bercerai dengan majelis alim ulama, karena bumi tanah yang lebih mulia dari majelis ulama. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan di atas permukaan bumi tanah yang lebih mulia dari majelis alim ulama. Berkata seorang laki-laki kepada Al-Hasan radhiyallahu an, aku mengadu kepadamu akan kesat hatiku. Al-Hasan menjawab, dekatkan hatimu itu kepada majelis zikir. Bermimpi Amr Az-Zahidi bertemu dengan Miskinah At-Tafawiyah, dan wanita ini termasuk seorang wanita yang rajin mengunjungi majelis zikir. Berkata Amr kepadanya, selamat berjumpa, wahai Miskinah. Maka sahut Miskinah, mudah-mudahan kemiskinan itu telah hilang dan datanglah kekayaan. Bertanya Amr, mengapa begitu? Miskinah At-Tafawiyah menjawab, apakah Anda bertanya tentang orang yang dibolehkan baginya surga dengan segala kenikmatan? Saud Amr, dengan apakah yang demikian? Menjawab Miskinah, dengan menghadiri majelis zikir. Kesimpulannya, apa yang terbuka dari hati dari ikatan mencintai dunia dengan perkataan orang yang memberi pelajaran yang bagus kata-kata dan bersih perjalanan hidupnya adalah lebih mulia dan bermanfaat dari salat yang banyak rakaatnya serta hati tersangkut kepada mencintai dunia. Keempat, pekerja yang memerlukan kepada usaha untuk keluarganya. Maka tidaklah ia menyia-nyiakan keluarganya dan menghabiskan waktu dalam beribadah. Tetapi wiridnya pada waktu berusaha itu ialah datang ke kedai dan meneruskan usaha. Dalam pada itu, seyogyalah tidak melupakan mengingati Allah Ta'ala dalam berusaha itu. Bahkan rajin bertasbih, berzikir, dan baca Al-Quran. Karena yang demikian itu mungkin dikumpulkan kepada pekerjaan. Dan sesungguhnya mudah dilakukan sholat serta bekerja. Kecuali dia itu pemimpin, maka tidak sukar melakukan wirid sholat serta pekerjaannya. Kemudian, manakah yang telah selesai daripada fardu kifayahnya, maka seyogyalah ia kembali kepada susunan wirid-wiridnya. Dan kalau terus-menerus ia berusaha dan bersedekah dengan apa yang lebih daripadanya, keperluannya, maka itu adalah lebih utama daripada wirid-wirid yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Karena ibadah yang melampaui faedahnya kepada orang lain adalah lebih bermanfaat daripada ibadah yang terbatas manfaatnya kepada yang beribadah itu sendiri. Sedekah yang usaha dan usaha yang berdasarkan niat tersebut adalah ibadahnya yang dengan sendirinya mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian menghasilkan faedah kepada orang lain dan menarik kepadanya keberkatan doa orang-orang muslimin dan berganda-ganda pahalanya. Kelima, wali yang diserai kekuasaan seperti imam atau kepala pemerintahan, qadli, hakim, dan yang menerima tugas untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Maka tegak melaksanakan keperluan dan maksud kaum muslimin bersesuaian dengan syariat dan dengan tujuan ikhlas adalah lebih utama daripada wirid-wirid yang tersebut itu. Maka tugasnya menyelesaikan kepentingan orang banyak pada siang hari, serta meningkatkan ibadah kepada yang fardu saja, dan menegakkan wirid-wirid yang tersebut pada malam hari, seperti yang diperbuat oleh Umar radhiyallahu an yang berkata, apalah tidur itu bagiku, kalau aku tidur siang, niscaya aku menyia-nyiakan kaum muslimin. Dan kalau aku tidur malam, niscaya aku menyia-nyiakan diriku sendiri. Sesungguhnya telah Anda pahami dengan apa yang telah kami terangkan itu, bahwa didahulukan dua perkara atas ibadah ibadaniyah. Pertama, ilmu, dan kedua, kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena masing-masing dari ilmu dan berbuat baik adalah amal pada dasarnya dan ibadah, yang melebihi daripadanya ibadah-ibadah yang lain, yang melampaui faedahnya dan berkembang kegunaannya. Maka dari itu, keduanya, ilmu dan berbuat baik, didahulukan daripada yang lain. Keenam orang yang bertauhid, yang tenggelam dengan Yang Maha Esa, tempat meminta dan menjadi cita-cita hanya satu. Dia tidak mencintai selain Allah Ta'ala, tidak takut selain daripadanya, tidak mengharap rezeki dari yang lain, tidak memandang sesuatu melainkan ia melihat Allah Ta'ala padanya. Orang yang meninggi kedudukannya kepada derajat ini tidak memerlukan kepada bermacam-macamnya wirid dan yang berlain-lainan. Bahkan wiridnya sesudah salat fardu adalah satu, yaitu menghadirkan hati bersama Allah Ta'ala dalam segala hal. Maka tidak mengguris di hatinya sesuatu, tidak mengetuk telinganya oleh sesuatu ketokan, dan tidak melintas di hadapannya, di hadapan matanya sesuatu lintasan, kecuali ada padanya ibarat pemikiran dan tambahan. Maka tidaklah yang menggerakkan bagi mereka dan yang menetapkan melainkan Allah Ta'ala jua. Mereka ini segala hal ihwalnya pantas menjadi sebab untuk pertambahan bagi mereka. Maka tidaklah berbeda padanya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mereka orang-orang yang lari kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, La'alakum tadzakkarun fafirru ilallah. Artinya, mudah-mudahan kamu ingat, sebab itu bersegeralah pergi kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49-50. Dan terlaksanalah pada mereka firman Allah Ta'ala. Dan kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah. Carilah tempat pelindungan ke dalam gua. Nanti Tuhan kamu akan menyebarkan kurnianya kepada kamu. Surat Al-Kahfi ayat 16. Dan kepada yang tersebut itu ditunjukkan dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Tuhanku. Dia nanti akan menunjukkan jalan kepadaku. Surat As-Saff ayat 99. Inilah penghabisan derajat orang-orang siddiq. Dan tidak sampai kepadanya melainkan sesudah menyusun wirid-wirid dan terus-menerus mengerjakan dalam waktu yang panjang. Segalah tiada tertipu orang yang mendaki jalan Allah dengan apa yang didengarnya yang demikian. Lalu ia mengajak dan demikian itu untuk dirinya dan lesu daripada mengerjakan tugas-tugas ibadahnya. Maka yang demikian itu tandanya ialah tidak masuk ke dalam jiwanya keraguan-keraguan, tidak terguris di hatinya kemaksiatan, tidak mengejutkan oleh ancaman-ancaman huru-hara, dan tidak membimbangkan hatinya oleh tugas-tugas besar. Kedudukan tersebut kiranya dianugerahkan kepada tiap-tiap orang, maka tertentulah di atas keseluruhannya penyusunan wirid-wirid sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, dan semua apa yang telah kami sebutkan itu adalah jalan-jalan kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, Qul kulli ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Artinya, katakanlah, masing-masing orang bekerja menurut ukuran keadaannya, dan Tuhan kamu lebih mengetahui siapa yang paling betul jalannya. Surat Al-Isra ayat 84. Semuanya mendapat petunjuk dan sebagian mereka adalah lebih mendapat petunjuk dari sebagian yang lain. Pada hadis tersebut, imam itu 333 jalan. Iman itu 333 jalan. Barang siapa menjumpai Allah Ta'ala dengan pengakuan syahadat di atas suatu jalan daripadanya, niscaya ia masuk surga. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Al-Mughirah bin Abdurrahman. Berkata sebagian ulama, iman itu 313 bentuk pekerti sebanyak bilangan rasul. Tiap-tiap orang mukmin itu adalah di atas suatu bentuk pekerti daripadanya. Maka dia menjalani jalan kepada Allah. Jadi manusia itu walaupun berlainan jalannya dalam melakukan ibadah, tetapi semuanya adalah benar. Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan. Mana yang paling dekat? Surat Al-Isra ayat 57. Sesungguhnya mereka berlebih kurang tentang derajat dekat itu pada pokoknya. Dan yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala ialah yang lebih mengenalnya. Dan yang lebih mengenalnya pasti ada. Dan adalah ia lebih memperhambakan diri kepadanya. Barang siapa mengenalnya, niscaya tidak akan menyembah yang lain. Pokoknya, tentang wirid terhadap setiap jenis manusia itu ialah terus-menerus al-mudawamah. Yang dimaksudkan daripadanya ialah mengubah sifat-sifat batin. Yang secara satu-satu amal perbuatan itu sedikit bekasnya, bahkan tiada tersisa bekasnya. Dan hanya bekas itu baru tersusun di atas kumpulan sesudah berkali-kali dikerjakan. Maka apabila satu kali amal perbuatan tidak meninggalkan bekas yang menampak dan tidak diiringi dengan amal perbuatan kali kedua dan ketiga dalam waktu dekat, niscaya terpupuslah bekasnya amal perbuatan yang pertama itu. Contohnya adalah seperti seorang ahli fikih. Ingin menjadi seorang ahli yang berjiwa fikih, maka ia tidak akan menjadi seorang yang berjiwa fikih itu, kecuali dengan banyak kali mengulang-ulangi. Kalau ia terlalu banyak mengulang-ulangi pada suatu malam saja, kemudian meninggalkan sebulan atau seminggu, kemudian mengulanginya lagi, dan bersangatan pada satu malam saja, niscaya itu tidak akan membekas padanya. Tetapi jika dibagikannya jumlah waktu tersebut kepada beberapa malam yang sambung-menyambung, niscaya membekaslah kepadanya. Dan karena rahasia inilah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Artinya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang terus-menerus walaupun sedikit. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ditanyakan Aisyah radhiyallahu an tentang amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, adalah amal perbuatannya terus-menerus berkekalan. Dan adalah dia apabila mengerjakan sesuatu perbuatan, maka dilaksanakannya secara tetap. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Dan karena itulah bersabda Nabi SAW, barang siapa membiasakan mengerjakan sesuatu ibadah kepada Allah, lalu meninggalkannya karena malas, niscaya ia dikutuk oleh Allah. Dan inilah sebabnya, maka Nabi SAW mengerjakan sholat sesudah asar karena menggantikannya yang tertinggal dua rakaat, lantaran terganggu oleh utusan yang datang padanya. Kemudian sesudah itu, senantiasalah dikerjakan oleh Nabi yang dua rakaat itu sesudah asar. Tetapi di rumahnya, tidak di masjid, supaya jangan dituruti oleh orang lain. Demikian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kalau Anda bertanya, bolehkah itu dituruti oleh orang lain, sedang itu adalah waktu kirahiyah atau waktu makruh salat? Ketahuilah kiranya bahwa tiga arti yang telah kami sebutkan dahulu tentang makruhnya menjaga daripada penyerupaan dengan menyembah matahari atau sujud waktu lahir tanduk setan atau beristirahat daripada ibadah karena menjaga diri daripada kemalasan tidaklah terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah dibandingkan orang lain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal demikian. disaksikan untuk itu oleh perbuatan Nabi di rumahnya, sehingga dia tidak diikuti oleh orang lain.